إلا له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia, dalam salah satu taman surga yang ada di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Pada kajian sore atau petang hari ini, kita akan membahas tema karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Namun, tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Harus kita mengetahui apa saja karakteristik, ciri khas, ya, sifat-sifat Ahlussunnah wal Jamaah, agar langkah kita tidak menyimpang, ya, agar kita tidak berbelok arah, ya. Karena berapa banyak yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, namun pengakuan hanya tinggal pengakuan, ya, tidak ada bukti di lapangan, baik secara akidahnya, manhajnya, demikian pula dari segi ciri khas ataupun karakteristiknya, ya. Maka kita tidak ingin hanya sekedar pengakuan. Rasul mengatakan alal mudai al bayyinah, bagi yang mengaku harus menunjukkan bukti. Ya, kita mengaku Ahlussunnah, tunjukkan apa buktinya. Ya, di antaranya dengan mempelajari apa saja karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tema ini kita akan sekedar meringkas, menukil, menerjemahkan dari sebuah buku yang berjudul An-Nubat ala Syari Sunnah lil Barbahari. Petikan dari Sarah Sunnah karangan Imam Barbahari yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubaylan, salah seorang masyayikh salafiyin di Saudi Arabia. Kita tahu mungkin Syarh Sunnah karangan Imam Barbahari, kita tentang apa? Fikih atau tentang apa kitab ini? Ya? Tentang al-aqidah, ya. Panjang sebetulnya kitab itu kalau sarahnya, ya. Cuma di sini hanya sarah dari sebagian ucapan beliau. Lumayan panjang. Ya, ada sekitar 110 halaman. Ini bukan Syarh Sunnah secara tuntas, bukan. Ya, ini hanya sarah sebagian ucapan Imam Al-Barbahari, ya. Di halaman 45 itu ada judul Khasa'is Ahlussunnah wal Jamaah wa mumayyizatuhum. Karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah dan keistimewaan mereka. Itu judul dari pembahasan kita. Yang pertama kata beliau, Di antara karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, sabatuhum alal haqqi wa adamu taqallubihim. Ya. Konsistennya mereka di atas kebenaran. Ya. Dan mereka tidak plin-plan. Ya. Yang pertama, karakteristik mereka tegar di atas kebenaran. Dan ini yang Rasul telah sabdakan dalam hadis yang dikenal dengan Athaifan Mansurah. Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dzalik. Kata Rasul, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang mereka ini tegak di atas kebenaran, kokoh di atas kebenaran, konsisten di atas kebenaran, istiqamah di atas kebenaran. Tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka atau yang menyelisih mereka sampai datangnya perkara-perkara Allah. Kata Rasul, inilah ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka nampak di atas kebenaran. Dan itu pasti ada di setiap zaman, setiap waktu. Ya. Bahwasanya akan ada Ta'ifah Mansurah. Ta'ifah Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka menolong agama Allah. Karena mereka menolong Tauhidullah. Ya. Allah mengatakan, intansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, menolong tauhidullah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Dan Ta'ifah Mansurah nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu punya banyak penamaan. Nama lainnya Ahlus Sunnah, selain tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ta'ifah Mansurah. Ini diambil dari sabda Rasul, la tazalu ta'ifah bin ummati, dalam riwayat Mansurin. Senantiasa akan ada di tengah umatku kelompok yang mansurin, ditolong. Ta'ifah Mansurah. Ada pula nama lainnya Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Kenapa demikian? Sebagaimana kata Rasul, 72 kelompok yang sesat diancam masuk neraka, yang satu yang apa? Selamat. Ini namanya Firqatun Najiyah. Nama lain Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Ghuraba. Rasul mengatakan, badal Islam ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan sebagaimana awal mulanya, maka beruntunglah orang-orang yang apa? Terasing, ghuraba. Siapa ghuraba itu? Alladzina yuslihuna idza fasadan nar, yang memperbaiki akidah umat, memperbaiki ibadah umat dari syirik kepada tauhid, dari sunnah bid'ah kepada sunnah, dari manhaj yang menyesatkan kepada manhaj yang benar, ma'ana ali washabi, namanya ghuraba. Nama lainnya lagi adalah ahlul hadis atau ashabul hadis. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, ketika beliau mentafsirkan At-Ta'ifah Al-Mansurah, kata beliau, illam takunit ta'ifatul mansur ashabul hadis fala adri manhum. Kalau Ta'ifah Mansurah bukan ashabul hadis, aku tidak lagi tahu siapa mereka itu. Ashabul hadis yaitu yang mereka mempelajari sunnahnya Rasul, hadisnya Rasul, akidahnya Rasul, dan mengamalkannya, berpegang teguh dengannya. Nama lain Ahlus Sunnah adalah Ahlul Asar, sama dengan Ahlul Hadis tadi. Kemudian nama lainnya adalah As-Salafiyun atau Da'wah Salafiyah. Karena mereka apa? Nisbat kepada para salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Itu nama-nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karakteristik mereka yang pertama tadi, pokok di atas kebenaran. Kata Rasul, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka atau yang mencaci, membuli mereka, yang menyelisih mereka. meskipun mungkin seluruh dunia ya mencaci maki mereka, membuli mereka, menyudutkan mereka, mereka tetap tegar di atas kebenaran bitaufik ya, dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul kita jaga. Bahwasanya kalau kita sudah tahu kebenaran ya, jangan noleh kanan kiri. Ya. Qulil haqqo wal amr, katakan yang hak meskipun pahit rasanya. Memang ada resiko ya. Jangankan kita yang penuh dengan kekurangan, Nabi kita Muhammad SAW ketika dakwah tauhid ya, apakah lancar jaya ya, mulus-mulus saja? Apakah ada ujian dan cobaan? Ada. Ya, bahkan ketika Rasul mendakwai paman beliau Abu Lahab, mengumpulkan mereka bangsa Quraisy, Rasul dicaci maki. Tabban laka ya Muhammad, kata Abu Lahab, ya. Celaka engkau Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya. Ali hada jama' tanah, apakah gara-gara dakwah ini engkau mengumpulkan kami? Namun Allah menolong, membantu Rasul, membela Rasul, menurunkan ayat tabat yada Abi Lahabin watab, yang celaka Abu Lahab bukan Nabi Muhammad. Cuma apa intinya di sini, Nabi Muhammad saja yang dulunya digelari Al-Amin ya, akhlaknya yang paling mulia, ketika dakwah tauhid apa yang dialami Rasul? Gangguan ya, cobaan, ujian, dicaci maki. Dikatakan syairun majnun, penyair yang gila. Antum masih belum seberapa kan? Masih dikatakan mungkin kambing kan? Karena jenggot. Padahal kalau Idul Adha mereka nyari apa? Nyari kambing. Artinya masih belum seberapa. Rasul digelari apa? Syairun majnun. Tidak cukup hanya itu saja. Rasul dilempari kotoran ternak ya, dilempari bebatuan sampai berlumuran darah. Bahkan Rasul apa, mau dibunuh, dibuat konspirasi, dibuat makar ya, kumpul mereka rapat membubarkan dakwah tauhid ya. Ini adalah apa, resiko orang menyampaikan kebenaran apalagi dakwah tauhid, pasti ada resiko. Ya, makanya kata para ulama, kenapa kok banyak dai yang enggak mau dakwah tauhid? Resikonya berat, ya. Bahkan yang lebih parah lagi, dai-dai kita ada yang sudah apa? Mulai mundur dari dakwah tauhid. Kenapa? Menurutnya itu akan memecah belah barisan kaum muslimin, itu akan apa? Ya, melarikan mereka dari dakwah dan sebagainya, dari celotehan-celotehan yang sangat jauh menyimpang dari manhaj dakwah salafiyah. Ini karena apa? Enggak mau kokoh di atas dakwah yang hak, ya, takut dengan celaan manusia. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah sejak awal niatnya harus ditata. Niatnya berpegang teguh dengan tauhid, mencari ridha Allah meskipun dimurkai oleh manusia. Rasul mengatakan manil tamasa ridha Allah bisukhtin nas radil anhu wa arda bihin nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dimurkai oleh manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah buat yang lain akan ridha. Enggak ada semua kontra dengan kita, enggak ada, ya. Dan sebaliknya enggak ada pula yang pro dengan kita. Ya, ini harus antum apa? Camkan. Kalau antum mencari ridha manusia, enggak akan selesai, ya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, ridha nas ghayatul la tudrak. Mencari ridha manusia itu impian yang enggak mungkin tergapai. Pasti ada apa? Pro dan kontra. Sebaik-baik manusia pun seperti Rasul, ada pro dan apa? Kontra. Ngapain kita cari ridha apa? Manusia yang enggak mungkin bisa kita gapai semuanya. Ya. Apalagi dengan istilah mencari muka di hadapan manusia. Kita sudah punya muka, ngapain nyari muka lagi? Intinya ingat sabda Rasul, barang siapa mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan buat yang lain ridha kepadanya, ya. Kalau ada yang kontra dengan antum meskipun orang yang terdekat dengan antum, ya. Ingat bahwasanya jangan terlalu sedih, karena apa? Pasti ada yang membela antum. Allah akan turunkan mereka-mereka yang apa? Membela antum, ya. Artinya apa? Yang penting cari ridha Allah. Yang penting kita tahu kita alal haqi, alal kitab wa sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Kita tahu ini adalah akidah saya, ini manhaj yang benar, pegang erat, ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Qulil haqqa tsumma amshi." Katakan yang hak, jalan sudah, ya. Jangan noleh kanan, noleh kiri, kecuali kalau lewat kereta api, ya. Baru, ya. Namun intinya apa? Qulil haqqa wala murad. Harus apa? Konsisten. Meskipun apa istilahnya, badai menerpa, meskipun bumi bergoncang, tetap pegang erat, ya. Al-haq, al-qidah, as-sahihah, mana salafus saleh, pegang erat, ya. Memang sekali lagi resikonya berat. Semakin pohon tinggi menjulang, semakin apa? Keras anginnya. Itu pasti, ya. Ujian bagi kita. Kalau enggak mau ujian, ya, jangan hidup di dunia, ya. Kenapa Allah mengatakan alif lam mim ahasibannasu an yutraku ayakulu amana wa hum la yuftanu? Alif lam mim, apakah manusia mengira dibiarkan kami beriman, mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qabli, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, dan kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Dengan ujian kita tahu, ya, siapa yang benar kokoh akidahnya, manhajnya, siapa yang apa? Melempem atau yang setengah-setengah, atau yang memang dul wajahin, punya dua wajah, ya. Atau seperti orang-orang munafikin. Itu dengan ujian akan apa? Akan kita ketahui, ya. Seperti ya, anak sekolah dengan ujian akan ketahuan siapa yang cerdas, siapa yang tidak, malas yang rajin, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, demikian pula kita mengaku ahli sunnah, jadi ahli sunnah, akan ada ujian, ya. Di antara ujiannya ketika dakwah mendapatkan tantangan, apakah kita mundur ke belakang? Dulunya kencang dakwah tauhid, dakwah akidah, namun ketika ada sedikit gesekan, sedikit ada dibuli, disudutkan, mundur, malaslah dakwah tauhid, resikonya berat, ya. Nanti jamaah apa bubar, nanti apa saya enggak punya pengikut, follower saya nanti sedikit, naudzubillah min dzalik, ya. Ini sekali lagi ujian dakwah. Antum mau nyari masa seperti kelompok partai, atau antum cari ridha Allah, ya, dalam berdakwah. Kalau cari ridha Allah, meskipun sedikit orang yang ikut, terus jalan, yang penting dakwah al-haq, ya. Dulu ada nabi, kata Rasul, enggak punya pengikut sama sekali, ya. Bukan nabi itu gagal, tidak, cuma memang hidayah di tangan Allah. Antum diwajibkan untuk menyampaikan al-haq, ya, dengan cara yang hak, bukan untuk mencari apa? Masa. Antum bukan jurkam, ya. Antum dai yang menyuruh ke jalan Allah, ad'u ilallah, menyuruh ke jalan Allah. Diterima atau tidak, yang penting sampaikan yang hak dengan cara yang hak, sudah, ya. Wa ma alaina illa al-balagh, tidaklah tugas kita kecuali apa? Menyampaikan. Ketika tidak ada pengikut, jangan apa banting setir, ya. Jangan apa langsung dakwah tauhid enggak laku, dakwah akidah sudah enggak laku, sudah banting setir pakai masalah fikih. Baca kitab tauhid enggak laku, baca kitab usul sunnah Imam Ahmad enggak laku, baca kitab yang lain. Sekali lagi, ini adalah orang-orang yang enggak konsisten di atas dakwah al-haq, ya. Dan na'udzubillah min dzalik, alangkah banyaknya orang-orang yang seperti itu sekarang ini, ya. Nanti akan kita bahas lagi di kajian nanti malam. Intinya banyak yang sudah mengalami krisis akidah wal manhaj. Dulunya membela dai yang membela dakwah tauhid, sekarang sudah berubah, ya. Karena apa? Mendapatkan kedudukan, ya. Ketika dia dulunya membela dai yang membela tauhid, sekarang apa? Mulai menyudutkan. Karena apa? Mendapatkan kedudukan, mendapatkan fulus dan sebagainya. Kalau saya mendukung dai yang kata mereka keras radikal, saya enggak punya kedudukan. Saya enggak mendapatkan apa? Pengikut, saya enggak punya pekerjaan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini orang yang enggak apa? Enggak konsisten di atas kebenaran. Paifa Mansurah cirinya tadi apa? Dohirinul haq, tidak mencelakakan mereka, orang yang menyudutkan mereka, orang yang apa? Menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kata beliau, sabatuhum alal haqqi. Konsistennya mereka di atas kebenaran, wa adamu taqallubihim, tidak plin-plan, seperti partai politik ataupun politikus, kata orang Jawa, pagi apa? Jelek, sore apa? Tempe. Ya, ngomongnya istilahnya mincla-mincle. Ya, enggak bisa dipegang ekornya. Ya, ini kalau politikus seperti itu. Ya, besok dari partai A ke partai B. Tergantung apa? Arah angin, ya. Kemana kemaslahatan itu apa? Berada. Ini adalah rahasia umum. Ya, namun ada dai-dai yang sekarang seperti itu. Ya, ikut kemana apa arus. Enggak megang akidah ataupun kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, konsisten di atas kebenaran. Ya. Kata beliau, wa adamu taqallubin, tidak plin-plan. Ya. Kama hiya adatu ahli ahwa, yang mana plin-plan itu seperti keadaannya ahli ahwa, ahli bid'ah. Ahli bid'ah seperti itu. Ya. Besok memuji, lusa mencaci maki, ya, tanpa apa kaidah yang benar, ya. Dahulu menjadi kawan, sekarang menjadi lawan, plin-plan, ya, tanpa apa kaidah yang benar. Kalau Ahlussunnah wala wal bara, di atas ya akidah saya, yang di atas akidah saya itu kita apa berwala kepadanya, yang menyimpang kita apa berbara, ya. Bukan karena masalah apa? Oh, satu alma mater dibela, padahal almaternya almater bid'ah, ya. Namun apa? Enggak punya kaidah yang jelas. Yaqul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa bil jumlah fasabatu wal istiqraru fi ahli hadis wa sunnah adha'afa adha'ah ma huwa inda al kalam wal falsafah." Secara global, konsisten ya, dan istiqomah yang ada pada ahli hadis ahli sunnah itu ya sangat amat berlipat ganda ya dibandingkan dengan yang ada pada diri ahlul kalam atau kelompok filsafat atau ahli al-bidah, ya. Jadi ciri khas dakwah ya Ahlussunnah wal Jamaah atau dakwah salafiyah, konsisten di atas kebenaran, tidak apa plin-plan. Meskipun banyak orang yang apa mencaci maki, yang membuli, ya. Wa dzalika bisababi sihhati tauhidi wa tibaihim. Kenapa kok mereka itu bisa kokoh konsisten meskipun badai menerpa, meskipun bumi bergoncang, meskipun banyak orang yang tidak suka? Karena apa? Pondasinya kuat, akidahnya apa? Kuat, ya. Belajarnya kitab-kitab akidah. Bukan belajar hanya kitab-kitab fikih, dengan dalil kan juga ada akidahnya, ya. Enggak kuat, ya. Apalagi belajarnya misalnya semuanya ada khilaf, ya, maka akidah disamakan, ya, tidak apa-apa istihad, ya, meskipun meramal dikatakan apa istihad, naudzubillah min dalik, ya, ini apa enggak kokoh akidahnya, ya, maka sekali lagi dakwah salafiyah nanti akan disampaikan juga kenapa kok kokoh ini, kenapa belajarnya akidah, kitab-kitab akidah salafus saleh, jadi apa kuat pondasinya, ya. Kalau langsung belajar kitab fikih, ya, seperti yang kita lihat, orang-orang banyak yang melempem akidah dan manhajnya. Ini bukan kita meremehkan masalah fikih, naudzubillah min dzalik. Cuma memang inilah dakwah salafiyah, lebih mengutamakan dakwah akidah dibandingkan dakwah yang selainnya. Makanya ada ulama menamakannya dengan al-fiqhul akbar jika dibanding dengan fikih al-asghar, sebagaimana kata al-imam Ibnu Abil Is al-Harafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Wa yaqulu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan lagi, wal maksud anna ma inda awamil mu'minin wa ulama'ihim ahli sunnah wal jamaah minal ma'rifah wal yakin wa tumaknina wal jazm al haqi wal qawli sabit wal qada bima hum alaih amrun la yunaza fi illa man salibal aql wa jin. Maksud daripada ucapan beliau tadi, bahwasanya apa yang dimiliki oleh ahli sunnah dari yang awam sampai yang ulama, ya, dari keyakinan, dari ilmu, dari ketenangan batin memegang kebenaran, ya, itu tidak diragukan lagi. Mereka betul-betul yakin ini akidah yang hak. Misalnya akidah tentang dakwah tauhid itu adalah prioritas utama, itu sudah apa? Ya, dipegang erat. Tidak istilahnya diobok-obok, ya. Tidak di caci maki, tidak di debatkan lagi. Seperti yang sudah kita nanti saya sampaikan, ada dai kita yang mengatakan kalau kita mendakwai kaum muslimin sekarang dakwah tauhid ini seolah-olah menyamakan dengan orang-orang Yahudi. Ini artinya apa? Memperolok dakwah tauhid. Ini namanya adalah apa? Mengobok-obok mendebat dakwah tauhid, ya. Sekali lagi, ini orang yang plin-plan, ya. Namun di kesempatan yang lain, ya, nanti akan kita contohkan. Di sebuah makalah dia mengatakan, ya, apakah kita harus menunda pengajaran sholat, puasa, zakat hanya karena dakwah tauhid? Ini membuat apa keraguan. Namun di makalah yang lain dia mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam itu sebelum mentakwilkan mimpi beliau mendakwai tauhid dulu. Paham ya? Ini adalah apa, ucapan yang pelin-pelan. Yang satu meragukan dakwah tauhid sebagai prioritas utama, yang lainnya memprioritaskan dakwah tauhid. Alias apa? Akalnya sudah hilang. Pelin-pelan ngomongnya, mincle-mincle ngomongnya. Beda dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tetap kapan dan dimanapun dakwah tauhid prioritas utama, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak dipersoalkan, tidak di obok-obok tadi itu. Ini ciri khas dakwah as-salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh yang lain masalah sifat Allah. Ahlussunnah mengatakan bahwasanya Allah fis sama, Allah di atas langit, Allah di atas arasy, tetap dipegang erat, sampai mati tepat seperti itu, Karena apa? Ini adalah akidah saya. Contoh Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika ada fitnah khalqil Quran, Khalifah Al-Ma'mun pada waktu itu mengatakan Al-Quran makhluk dan menjadikan sebagai undang-undang dasarnya. Yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk di penjara, disiksa, dianiaya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Namun Imam Ahmad bersikeras konsisten mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, meskipun apa, di penjara, disiksa. Karena apa? Inilah akidah yang harus dipegang erat. Ini landasan, harus apa, betul-betul dipegang erat, tidak apa pelin-pelan, sampai beliau pun sekali lagi rela di penjara, disiksa untuk mempertahankan apa, Al-Quran kalam Allah. Itulah salah satu sekali lagi ciri khas karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan mundur ke belakang. Ada ucapan yang indah dari ulama as-salaf yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Pegang erat jalan kebenaran dan tidaklah mencelakakan diri kalian sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Wa iyyaka watruqad dalal. Jauhi jalan-jalan kesesatan. Wala taqtarrabika satil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Rasul tadi menyampaikan umat terpecah menjadi berapa golongan? 73. Itu yang selamat atau yang binasa? 72 itu yang celaka atau yang selamat? Yang celaka. Berarti yang mayoritas apa? Celaka. Maka kata beliau jangan tertipu dengan banyaknya yang celaka. Kebenaran diukur dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus soleh, bukan dengan mayoritas. Maka sekali lagi kalau kita pun minoritas, dikucilkan, disudutkan, mungkin dilengserkan dari kedudukan kita, maka wajib tetap apa? Konsisten menampakkan, berpegang dengan apa? Kebenaran. Insyaallah wal aqibatul lil muttaqin. akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dulu Rasul demikian, dikucilkan, diperangi. Namun akhirnya apa? Allah menolong beliau. Allah pun memberikan kepada beliau Fathu Mekah. Wal akibatul lil muttaqin. Nah. Kemudian yang kedua, di antara karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah, ittifaquhum ala umuril aqidah. Kesepakatan mereka di atas satu akidah. Akidahnya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa adamu ikhtilafihim ma ikhtilafi zaman wal makan. Meskipun mereka berada di zaman dan tempat yang berbeda, mereka tetap satu akidah. Makanya kalau antum pelajari akidah ulama salaf, contoh misalnya kitabnya Imam Ahmad Ushulussunnah, yang hidup awal di abad-abad ke-3 Hijriah. Antum pelajari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad 8 Hijriah. Atau kitabnya Imam Barbari Sarussunnah yang hidup pada awal kurang lebih 4 atau 5 Hijriah. Demikian seterusnya. Insya Allah tidak akan antum dapati pertentangan, kontradiksi di antara mereka. Satu akidah, satu sumber, yaitu akidah Rasul dan akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam masalah fikih mereka berbeda, namun dalam masalah akidah satu kesatuan. Alhamdulillah kita di Surabaya, sejak tahun 2004 sampai detik ini tetap kita mengajar kitab-kitab akidah para ulama salaf. Mungkin ada sekitar 20 kitab atau akidah ulama salaf. Alhamdulillah semuanya kita sampaikan dan tidak ada pertentangan di dalam apa akidah-akidah tersebut, padahal hidup mereka di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda, satu kesatuan. Karena apa? Sumbernya satu, akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah empat imam Ahlussunnah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, satu kesatuan. Kalau ada perbedaan hanya kalau bisa dikatakan persatuannya, persamaannya 99,999%. Perselisihannya cuma 0, intinya apa? Kesatuan. Di sini dikatakan oleh beliau, yasifu qawamu sunnah al-asbahani hadal amra. Imam al-asbahani pernah berkata tentang ciri khas karakteristik al-sunnah ini. Beliau mengatakan, wa mimma yadullu ala anna ala al-hadith hum alul haqi annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafa min awwali ila akhirihim qadimi wa hadithihim ma ikhtilafin buldanahum wa zamanahum wa taba'udi ma bainahum fid diyar wa sukuni kullil wa'id minhum qatran min al-aqtar wa jatau fi bayanil i'tiqad ala watiratin wahida wa namtin wahidin. Kata beliau, di antara yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadis, ahlus sunnah, mereka adalah ahlul haqi, pemegang kebenaran, yaitu buktinya kata beliau, seandainya engkau buka semua kitab-kitab mereka dalam masalah akidah, dari mulai tadi zamannya para ulama-ulama yang mengarang awal pertama kali kitab akidah sampai detik ini misalnya, yang mereka hidupnya berbeda, zamannya berbeda, tempatnya yang satu di Syam, satu di Madinah, satu mungkin di tempat yang lain. Kata beliau, wajad tam fi bayan i'tiqad, engkau akan mendapati mereka dalam masalah akidah satu metode, satu kesatuan. Yujruna ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Mereka satu jalan, satu metode, satu manhaj, tidak berbelok kanan ataupun ke kiri. Qaulum fi dalik wahidun, ucapan mereka satu. Ini sekali lagi yang menunjukkan mereka di atas kebenaran. Contoh tadi masalah dakwah tauhid, prioritas dakwah utama. Itu satu kesatuan. Ulama semua mengatakan demikian. Maka yang menyimpang dari itu, itulah yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam masalah tadi tauhid asma wa sifat. Contoh masalah di mana Allah sepakat dari dulu sampai detik ini. Allah di atas langit, ya. Mulai zaman para sahabat sampai detik ini, sampai hari kiamat. Satu ucapan mereka tentang Allah di mana fis sama, ya. Imam yang empat tadi, ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua sepakat mengatakan Allah fis sama, ya. Imam Syafi'i mengatakan al-qaulu fis sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitul ladina akhadtu minhum misla Malik wa Sufyan, ya, di antaranya al-iqrar bi annallaha fis sama'i ala arsyihi. Kata Imam Syafi'i, akidah yang aku pegang erat dan yang dipegang erat oleh guru-guruku seperti Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang semisal dengan mereka, di antaranya kata beliau bahwasanya Allah fis sama', di atas al-arsy, sepakat, ya. Imam Al-Auza'i mengatakan kunna wattabi'una mutawaffiruna naqul annallaha fis sama'. Kami dan para etabin sepakat mengatakan Allah fis sama, ya. Ahlu sunnah dalam prinsip akidah mengatakan, ya, wajib meninggalkan majlisnya ahli bidah. Ini sudah kesepakatan, ya. Enggak boleh duduk di majlisnya ahli bidah, ya. Majlis ilmunya ahli bidah itu ijma mereka. Kesepakatan mereka dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya, contoh zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan la tujalisu alal bidah fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan duduk di majlis ilmunya alil bidah karena duduk bersama mereka menimbulkan penyakit hati, ya. Syekh Utsaimin rahimallahu taala, ya, ketika mensyarah kitab Hilyatut Thalabil Ilmi karangan Syekh Bakar Abu Zaid itu tentang, ya, metode belajar ilmu agama, adab belajar ilmu agama. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, ya, kun salafian alal jada, jadilah kalian salafi sejati, wahdar mubtadi'ah, di antaranya dengan meninggalkan alil bid'ah, ya, tidak duduk di majlisnya alil bid'ah. Kata Syekh Utsaimin, yang nampak dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid, wajib meninggalkan mereka meskipun, ya, mereka hanya mengajar bahasa Arab misalnya. Tinggalkan, ya. Karena apa? Pasti ada racun yang akan dibawa oleh mereka. Ini adalah apa? Ya, kesepakatan mereka. Enggak ada yang mengatakan enggak apa-apa, ambil baiknya saja, enggak ada, ya. Ini kesepakatan mereka. Ini menunjukkan mereka alal haqqi, ya. Cuma sekarang ini muncul dai-dai kita yang melempem, ya, mengatakan boleh duduk bersama mereka. Kenapa? Antum saja kalau naik bis kan duduknya apa? Campur aduk. Ini orang yang apa? Enggak waras, ya. Ini masalah urusan agama kok dibawa urusan apa? Bis, ya. Ini fasilitas umum. Antum enggak punya pilihan, ya. Naik pesawat kan juga campur aduk. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi orang-orang yang apa sudah menyimpang dari mana salaf, dari ijma ulama salaf yang mereka sepakat, ya, untuk apa melarang, ya, ahlus sunnah kaum muslimin duduk di belakang atau di majlisnya ahli al-bid'ah. Ini seperti orang al-bid'ah ketika dilarang dari kebid'ahan mengatakan sedikit-sedikit bid'ah, ya, berarti, ya, memakai AC, ya, HP, mikrofon ini bid'ah. Nah, ini orang yang apa? Enggak waras. Yang kita bahas bid'ah dalam urusan apa? Agama. Ya, kok dikiaskan dengan masalah apa? Urusan dunia. Oh, naik haji, naik pesawat itu bid'ah. Ini orang yang enggak waras, ya. Sama dengan tadi, ya. Enggak apa-apa duduk di belakang atau di majelisnya alil bid'ah sebagaimana antum duduk di bis kan juga kadang campur aduk dengan alil bid'ah. Ini hujah yang apa? Saqithah, hujah yang dhaifah, yang lemah, ya, yang enggak bisa apa? Ya, diterima sama sekali. Intinya karakteristik ahlus sunnah yang kedua, mereka sepakat di atas apa? Satu, al-akidah, ya. Akidah itu mencakup yang pertama rukun iman yang enam, ya. Kemudian akidah berkaitan dengan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian juga akidah yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin, insyaallah besok pagi kita akan sampaikan, ya. Itu ijma mereka, ya. Kata Imam An-Nawawi, ajma'a ahlus sunnah ala annal al-amir layan azilu bil fiski. Ahlus sunnah sepakat pemimpin yang fasik tidak boleh dilengserkan. Ijma, kesepakatan dari zaman sampai detik ini, ya. Sekali lagi, ini Ahlussunnah dalam masalah akidah satu kesatuan, ya. Dan ini bisa kita ketahui lewat apa? Belajar dari mana? Ya, kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jangan ngelantur, ya. Kan bisa juga diketahui lewat kitab fikih dan sebagainya. Ya, kita katakan, ngapain ulama ngarang kitab apa? Akidah secara khusus. Ngapain ulama mewasiatkan kita membaca kitab-kitab apa? Al-Aqidah. Ya, kalau di dalam fikih juga ada apa? Akidahnya. Betul ada, cuma jangan apa? Kalimatul haqqin urida biha apa? Al-Batil. Ya, orang sudah malas belajar kitab akidah, kok malah dikatakan apa? Enggak mesti belajar akidah lewat kitab-kitab akidah. Naudzubillah min dalik. Ya, ini sekali lagi sudah ada penggembosan terhadap ya dakwah al-aqidah. Apalagi memang orang-orang yang menggembosi itu pernah belajar filsafat. Jadi apa? Terkena racun-racunnya apa? Filsafat, pintar bersilat apa? Lidah. Naudzubillah min dalik. Ya, kita pindah kepada poin yang ketiga, karakteristik Ahlussunnah di antaranya i'tiqaduhum anna tariqatas salaf as-salih hiyal aslam wal a'lam wal ahkam. Ahlussunnah yakin manhaj salaf itu yang paling selamat, yang paling ya pintar ya, dan yang paling bijak. Saya ulang lagi, karakteristik mereka yang ketiga, kata Syekh Al-Ubaylan, bahwasanya mereka yakin manhaj salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in, itu yang lebih selamat, yang paling pintar, yang paling tahu, dan yang paling apa? Bijak. Kenapa dikatakan disampaikan demikian? Karena ahli bid'ah ada yang mengatakan, ya betul, ya jalan salaf itu yang paling selamat. Cuma kami yang terakhir ini, ya terutama kelompok Ahlul Kalam mengatakan kami yang lebih bijak, ya kami yang lebih paham. Contoh misalnya kata mereka salafus soleh memang betul, mereka nggak pernah mentakwilkan, ya nggak pernah mengatakan wajah Allah itu ditakwilkan menjadi apa, ya kekuasaan, ya. Kalau para sahabat ya membiarkan. Cuma kami kata ahli bid'ah, ahlul kalam, kami lebih paham maksud dari wajah Allah adalah kekuasaan, ya. Maksud tangan Allah adalah kekuasaan, ya. Yang turun bukan zat Allah namun rahmat Allah seperti tiga malam terakhir. Kata mereka kami yang lebih tahu takwilnya, ya. Kemudian kata mereka kami yang lebih bijak. Ya, kenapa? Kalau kita tetapkan Allah itu punya wajah, nanti sama dengan apa? Makhluk, ya. Jadi intinya apa? Mereka menuduh salafus saleh itu enggak bijak, ya. Ini sekali lagi suatu kedustaan, suatu kebatilan. Kata para ulama, bagaimana dikatakan ulama salaf itu lebih selamat namun enggak lebih paham, ya. Bagaimana orang itu bisa selamat enggak kalau enggak dia apa? Enggak paham. Ya, ini sekali lagi tuduhan dusta kepada para salafus saleh. Kita yakini para salafus saleh, para sahabat, mereka yang paling paham tentang agama. Kenapa? Mereka yang langsung belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan khairun nasi qarni, manusia terbaik adalah apa? Generasiku, para sahabat. Allah muji mereka. Bahkan kita diminta untuk mengikuti mereka. Kok katanya para sahabat itu tidak lebih paham dari orang-orang yang sekarang ini? Naudzubillah min dzalik. Ya, atau dikatakan mereka kurang bijak, ya. Kadang ada orang-orang yang memutarbalikkan fakta, ya. Ini dakwah yang kurang bijak. Karena apa? Dakwahnya terlalu keras, ya. Kalau enggak mau keras, dimatikan aja mikrofonnya ini, ya kan? Para salafus saleh terhadap bid'ah, mereka keras, ya. Orang sekarang mengatakan kurang bijak. Naudzubillah min dzalik, ya. Seperti dakwah tauhid tadi, ada dai-dai yang mengatakan kurang bijak kalau mendakwai apa? Tauhid terlebih dahulu. Nanti sama dengan mendakwai orang Yahudi. Masa orang muslim disamakan dengan Yahudi? Ini sok apa? Sok bijak, ya. Bijak sana namun enggak bijak sini, ya. Terkadang punya standar ganda. ya, terkadang punya apa, dua muka ya. Na'udzubillah min dalik. Ini harus kita waspadai. Harus kita yakin metode salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu lebih aslam, lebih akam, bijaksana dan lebih a'lam. Makanya kita wajib mengikuti jejak mereka. Meskipun tadi banyak caci maki dan sebagainya, tetap kita harus apa? Pegang erat, ya. Kemudian poin yang berikutnya. Annahum a'lamun nas bi ahwali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwali wa af'alihi. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah yang lebih paham tentang sunnah Rasul. Baik ucapan beliau, perbuatan beliau, apalagi akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dinamakan Ahlussunnah. Kenapa dinamakan Ahlussunnah? Karena yang mereka pelajari sunnahnya Rasul. Bukan sunnah nenek moyang, bukan, ya. Bukan sunnah metodenya al-bid'ah, bukan, atau al-kalam, bukan. Namun mereka belajarnya apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajar akidahnya Rasul, para sahabat, belajar salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka lebih paham dibandingkan ahli al-bid'ah. Nah, ini enggak akan mungkin terwujud kecuali dengan apa? Belajar dan terus apa? Belajar, ya. Belajar akidah Rasul tadi, salu kamaratun musalli, salatnya Rasul, ya, sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya, ya. Kemudian poin yang berikutnya, yang kelima, hirsuhum ala nasil aqidatis sahihah. Ini yang kita katakan tadi, ada krisis akidah wa manhaj di tengah-tengah Ahlussunnah. Karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka sangat berantusias, semangat memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah as-sahihah, ya. Hirsuhum ala nasil aqidati as-sahihah. Sekaligus membantah yang, makanya jangan alergi dengan apa, kata-kata tahdiran, bantah, membantah, karena itu termasuk karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ada sebagian yang mengatakan sedikit-sedikit membantah, ya. Syekhul Islam Taimiyah saja enggak seperti itu, ya. Kita katakan anta jahil terhadap apa, agama Allah Subhanahu wa taala. Anta jahil terhadap Al-Qur'an yang penuh dengan bantahan. Bahkan awal surat, ya, yang kita baca dalam mushaf, surat apa? Apa? Al-Fatihah. Apa ayat terakhir Al-Fatihah? Ya? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membantah siapa itu? Yahudi dan An-Nasara, membantah. Ya. Awal surat sudah apa? Allah ajari kita membantah yang menyimpang dari al-iman, dari tauhid. Kok ini ada alergi terhadap apa? Bantahan, ya. Rasul membantah seperti yang kita sampaikan tadi pagi, al-khawariju kilabu ahli nar. Kelompok khawarij anjing-anjing apa? Neraka. Abdullah bin Abbas tadi mengatakan jangan dulu dibajisi ahli bidah, bantahan, ya. Kalau dia mengatakan Syekhul Islam Taimiyah saja enggak seperti itu. Kita katakan ini orang jahil terhadap buku-bukunya Syekhul Islam, ya. Syekhul Islam itu punya kitab Minhajus Sunnah. Ada 9 jilid, ya. Yang di rumah ada 9 jilid. Itu tentang bantahan kepada Syarafil, 9 jilid membantah, ya. Ada lagi kitab belajar Darut Akal Wan Nakal. Itu 11 jilid. Membantah siapa? Kelompok filsafat, ya. Akhlaniin. 20 jilid untuk bantahan, ya. Belum kitab yang satu jilid, satu jilid. Beliau punya kitab namanya Artis Enia, membantah Al-Kalam 3 jilid, ya. Kalau dihitung-hitung banyak buku beliau tentang bantahan daripada ndaknya, ya. Kok ini dikatakan enggak seperti saya? Ini orang yang apa, ngelantur, ya. Namun ini sekarang lagi ada orang yang apa, bijak, ya, yang sok bijak, bijak sana, namun enggak bijak apa sini. Dia saja buktinya membantah yang suka membantah alil bid'ah, ya. Alil bid'ah dibantah enggak ridho dia, ya. Namun dia membantah yang membantah alil bid'ah. Ini sudah kebalik akalnya sekarang ini, ya. sok bijak, ya, sedikit-sedikit masa membantah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Apalagi tadi ucapannya enggak dia pikir, seperti orang mabuk, tahu orang mabuk. Ngomong namun enggak dipikir, enggak dipahami. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, wahai orang-orang beriman, kata Allah, jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan, ya. Tapi tadi orangnya enggak sadar tadi. Make Syekhul Islam Taimiyah, namun dia enggak paham. Kitab-kitab Syekhul Islam Taimiyah itu banyak tentang bantahan, ya. Tadi Darut Al-Qawanakal 11 jilid, ya. Minhajus Sunnah bantah Syiah 9 jilid. Tis'iniyah membantah Al-Kalam 3 jilid. Belum lagi ada kitab khusus Ar-Rad Al-Naikhna'i, Rad Al-Bakri 2 jilid, ya. Kitab lagi Aqidah Beliau Hamawiyah, Ayatat Muriyah, Aqidah Wasitiyah, semuanya juga enggak lepas daripada apa? Bantah membantah. Karena apa? Ini metode Al-Qur'an, enggak cukup kita menyuruh orang kepada tauhid. Apakah Allah mengatakan wa'budullah saja? Hah? Apa sampai situ saja wa'budullah? Apa ada tambahannya? Ada, wala tusyriku bisyai'an. Jangan berbuat syirik. Sampaikan sunnah, larang dari bid'ah. Sampaikan kepada manusia tauhid, larang dari apa? Kesyirikan. Harus apa aja? Bantahan tadi kepada kesyirikan, ya. Namun sekarang ini ada yang mengaku ahli sunnah, cuma apa? Enggak tahu karakteristik ahli sunnah wal jamaah. Alergi dengan istilah bantah, kritikan. Bahkan lebih parah dari itu mengatakan, saya enggak mau tahdzir-tahdziran, saya hanya mau ilmu. Seolah-olah apa? Ilmu itu hanya masalah salat, puasa, zakat. Lupa di antara karakteristik ahli sunnah membantah, mentahdzir orang-orang yang menyimpang dari akidah sahihah, ya. Ini sekali lagi makna al-sunnah wal-jamaah. Cuma seperti yang kita sampaikan, tetap harus pertengahan. Boleh membantah, mentahdir, namun di atas apa? Dalil, di atas ilmu, di atas bukti yang nyata. Bukan hanya kilawakol, katanya-katanya. Namun sekarang ini ada yang sok bijak tadi. Wah, kita gak boleh menyibukkan orang dengan apa? Tahdir-tahdiran. Dia sendiri mentahdir, orang yang gak dia sukai, ya. Kadang itu ada orang yang dul wajhen, punya dua wajah, ya. Ngomongnya plin-plan, katanya enggak boleh apa? Mentahdir. Dia sendiri mentahdir orang yang mentahdir ahli al-bid'ah, ya. Ada pula yang mengatakan, kenapa ustaz itu kok enggak langsung mendatangi yang ditahdir? Kenapa kok enggak menasihati dulu, ya? Lah dia ngomong kemana-mana kok enggak langsung apa? Menasihati kita langsung, ya. Ini punya standar apa? Jadi sekali lagi, harus betul-betul ada standar yang baku, jangan standar ganda. Jangan apa punya dul wajen, punya dua wajah, harus konsisten. Di sini juga sama, menyebarkan akidah enggak cukup, ya. Harus membantah kelompok-kelompok yang sesat. Ya, sekarang ini ada dai-dai kita yang apa? Plin-plan, ya. Enggak apa-apa sebarkan akidah, cuma jangan apa? Membantah. Biar apa? Umat bersatu melawan Syiah. Umat bersatu melawan Yahudi, ya. Bahkan membuat ilustrasi. Sekarang ini umat Islam seperti ilustrasinya katanya, itu seperti tinggal di rumah yang sudah rusak, rapuh. Namun ada harimau di luar sana. Masa kita repot-repot renovasi? Sedangkan harimau apa? Di luar. Kita katakan, alhamdulillah harimaunya masih di kebun binatang. Ya kan? Pakai akal-akalan ahlul kalam, ya. Bukan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah, sebagaimana kata ulama salaf terdahulu, li'an aghzuwa maradda hadisan min ahadisi Rasulullah SAW ahabu ilayya min an aghzuwa iddata minal atrab. Kata ulama salaf, aku lebih suka membantah orang-orang yang membantah hadisnya Rasul dibandingkan aku memerangi orang kafir. Dijelaskan oleh para ulama setelahnya. Kenapa demikian? Karena menyerang orang kafir itu seperti orang yang dagang, mengambil keuntungan. Sedangkan menjaga akidah kaum muslimin, ini menjaga modal usaha. Menjaga modal usaha lebih diutamakan, didepankan daripada apa? Mengambil keuntungan. Dan itu yang dilakukan oleh salafus saleh, ya. Mereka apa? Membentengi umat dari akidah-akidah yang sesat, agar umat ini bersatu di atas akidah yang sahihah, ya. bukan malah apa digembosi, ya. Biarkanlah, ya, ada yang berbuat syirik, yang akidahnya sesat, yang penting kita bersatu melawan apa? Yahudi. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, sekarang ini kita bukan fase perang, ya. Sekarang ini kita masa dakwah. Kita apa? Ya, harus tasfiyah wa tarbiyah. Ya, memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak cukup amar ma'ruf saja, harus nahi mungkar, menyuruh kepada tauhid, melarang dari apa? Kesyirikan. Ya, ini karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, dua-duanya dijalankan. Rasul mengatakan alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku. Apakah cukup? Tidak. Rasul mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian daripada apa? Kebid'ahan, ya. Ya, kemudian yang terakhir, yang keenam. Di antara karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah, kata ya Syekh Al-Ubaylan, wasatiyatuhum bainal firaq wa tawaif. Ya, pertengahan mereka di antara kelompok-kelompok sesat yang ada. Ya, pertengahan di atas dalil tentunya. Pertengahan sesuai dengan tadi, ma'ana alihi wa ashabi. Bukan pertengahan sesuai dengan akal saja, ya. Namun pertengahan sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus shalih. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, ya. Tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasara, as-siratal mustaqim, ya. Dalam segala hal, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bal humul wasat bainal firaq. Mereka itu pertengahan di atas semua kelompok-kelompok yang ada. Kemudian beliau sebutkan beberapa bab poin tentang pertengahan mereka, ya. Tentang tauhid asma wa sifat misalnya. Ahlussunnah pertengahan antara kelompok yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ya, dengan kelompok yang meniadakan, mentaktilkan sifat Allah. Ahlussunnah pertengahan mengatakan Allah punya nama, punya sifat, namun enggak sama dengan apa sifat makhluk. Ya, ini membantah kelompok yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, membantah yang meniadakan sifat-sifat Allah. Ahlussunnah pertengahan dalam masalah pelaku dosa besar antara kelompok Khawarij dengan kelompok Murji'ah. Kelompok Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir murtad, ya, seperti kelompok teroris yang kita bahas tadi. Kelompok Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar sempurna imannya. Ya, Ahlussunnah mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu dia mukmin, ya, namun kurang keimanannya. Ya, itu pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah pertengahan dalam masalah takdir antara kelompok Qadariyah dengan kelompok Jabariyah. Kelompok Qadariyah mengatakan Allah itu enggak ikut campur dalam perbuatan manusia. Manusia yang mentakdirkan perbuatan sendiri. Kelompok Jabariyah mengatakan Allah memaksa manusia berbuat. Manusia itu enggak punya kehendak sama sekali. Ahlussunnah mengatakan manusia ketika berbuat entah yang baik atau yang jelek, dia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah, ya. Wa ma tasyauna illa insyaallah rabbul alamin. Pertengahan, ya. Ahlussunnah kata Syekhul Islam dalam masalah nasib pelaku dosa besar di akhirat, pertengahan antara kelompok Khawarij dengan kelompok Murji'ah. Kelompok Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka. Kelompok Murji'ah mengatakan mereka di surga. Ya. Ahlussunnah pertengahan mengatakan pelaku dosa besar nasib mereka apa kata kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak langsung masuk ke surga, Allah ampuni langsung. Kalau Allah berkehendak langsung Allah masukkan ke neraka, namun enggak kekal. Ya. Pertengahan Ahlussunnah. Ya. Ahlussunnah juga pertengahan dalam masalah yang lainnya, dalam masalah berhukum dengan hukum Allah. Seperti yang kita sampaikan tadi. Dalam masalah apa? Berhukum dengan hukum Allah, mengatakan wajib kita berhukum dengan hukum Allah. Dan hukum Allah meliputi semua bidang kehidupan. Namun kalau ada yang enggak berhukum dengan hukum Allah, enggak langsung dikafirkan. Kelompok Khawarij mengatakan orang itu kafir murtad. Kelompok liberal mengatakan enggak apa-apa berhukum dengan hukum selain Allah. Ya, ini pertengahan Ahlussunnah dalam segala hal. Juga dalam masalah apa? Bantah-membantah, tahdziran. Ya. Enggak semua tahdziran bisa diterima, enggak semua tahdziran bisa apa ditolak. Lihat apa substansinya. ya. Jangan sedikit-sedikit mengatakan seperti alu bijak, ya, wahnya, ya, yang kurang akalnya tadi. Ini kok hidupnya bantah membantah terus. Ini kok Instagramnya isinya bantah. Padahal kalau dilihat nggak semuanya bantahan, ya. Cuma itulah kalau orang sudah nggak suka, ya terkadang apa, ya, nggak objektif, ya. Dalam masalah bantah-bantah kita sampaikan, kalau memang bantahnya ilmiah, di atas bukti yang nyata, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan para sahabat, wajib kita terima. Ya, kalau nggak sesuai, wajib kita apa? Tolak. Jangan tiba langsung apa? Mencaci maki, ya, bantah-bantahan tadi. Ini ya, menyimpang dari ajaran para as-salafu as-soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau mungkin ada pertanyaan, satu atau dua, tafadhalu. Nah. Ya, ada statement dari kelompok teroris atau khawarij, kalau kita mendukung pemerintah atau istilahnya menyeru umat untuk taat kepada pemerintah, kita dianggap murjiah. Kita tanya balik kepada mereka, apa sih murjiah itu? Ya. Mungkin banyak dan mereka enggak paham juga. Yang penting murjiah, ini kan. Loh, itu makanan apa? Gua pokoknya murjiah. Ya. Dan ini adalah ya kelakuan nenek moyang mereka sejak dahulu, menuduh ahli sunnah sebagai murjiah. Ada kisah antara seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ya, seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ada seseorang kelompok khawarij yang bernama Syaiban al-Faruq. Syaiban bin Faruq. Ini kelompok khawarij. Syaiban bin Faruq ngetes ya Abdullah bin Mubarak. Bertanya, ya. Ma ra'yuka fi man yazani wa yashrabul khamra? Pengikut khawarij atau teroris ini bertanya kepada ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang minum khamr berzina, ya. Kata Abdullah bin Mubarak, la ukhriju minal iman. Aku enggak mengeluarkannya dari keimanan, ya. Langsung spontan ya Syaiban bin Faruq ya pengikut kelompok khawarij mengatakan, ala kibari sinnika sirta murji'an. Apakah karena engkau sudah tua wahai Abdullah bin Mubarak engkau menjadi murji'ah? Ini sudah ada sejak zaman tabi'in, ya. Kenapa kok beliau dituduh murji'ah? Karena enggak mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena enggak cocok dengan apa akidah takfir mereka yang batil, ya. Sama dengan itu juga sekarang ini. Ketika kita enggak mau mengkafirkan pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Allah, langsung dituduh apa? Murji'ah. Padahal ya sudah kita sampaikan tadi pagi agak panjang lebar, enggak semua yang enggak berhukum dengan hukum Allah dikatakan apa? Kafir. Ya, bahkan Al-Maidah 44 ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas yaitu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Apakah Abdullah bin Abbas itu murji'ah juga? Ya. Sekali lagi itulah, ahlul bid'ah memang seperti itu. Kelakuannya seperti orang musyrikin jahiliyah, suka membuli, mencaci maki ahli sunnah wal jamaah. Ya. Maka kita katakan tadi, kita pertengahan, ya. Kita pertengahan dalam segala hal. Kita menyeru orang kepada as-sam'i wa tha'ah kepada pemimpin yang pertama dalam hal yang ma'ruf. Kalau pemimpin itu muslim dan perintahnya dalam hal yang apa? Ma'ruf. Kalau maksiat tidak boleh kita taati, itu kata Rasul, ya. Dan kita berakidah seperti ini, seperti yang akan sampaikan, itu semuanya dalam rangka mengikuti jejak para salafus saleh, ya. Insyaallah akan kita sampaikan nanti besok bahwasanya apa yang kita sampaikan hanyalah qaul Allah, qaul Rasul, qaul sahabat, qaul as-salafus saleh. Kita enggak ngarang-ngarang apa? Akidah baru, akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, ya. Nanti lihat sekali lagi apakah hanya karangan kita saja atau memang ini adalah apa? Dari sononya, dari Allah Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Yang lain. Bagaimana menyikapi sebagai penutur terhadap ustaz yang baru-baru ini bermurah-murah dengan albida dengan bukti foto dan beberapa statement dari ya. Ya, sudah kita sampaikan bahwasanya orang-orang yang dia menyimpang dari akidah sahihah, ya, maka tidak layak untuk kita apa menimba ilmu dari mereka. Apalagi jelas-jelas banyak penyimpangan-penyimpangannya dalam masalah akidah, memuji kelompok al-bid'ah, ya, kemudian juga bermesraan dengan alil bid'ah, kemudian juga dia jahil terhadap akidah as-sahihah. Ya, maka sekali lagi tidak layak untuk apa menimba ilmu dari orang-orang tersebut. Makanya kata Syekh Shalih bin Fauzan dan juga ulama yang lain, barometer kita belajar ilmu mengambil ustaz itu yang pertama lihat akidahnya, ya. Melihat akidahnya dulu. Betul enggak akidahnya sesuai dengan akidah salaf saleh atau tidak, ya. Yang kedua lihat manhajnya. Apakah dia semuanya salaf saleh ataukah tidak, ya. Dan yang ketiga dari keilmuannya. Akidahnya sahih, manhajnya benar, ilmunya jahil, maka apa tinggalkan. Pintar, punya gelar profesor, doktor, namun akidahnya rusak, tinggalkan. Ya, jadi barometernya itu. Akidahnya lihat sesuai dengan akidah salaf saleh atau tidak, manhajnya bagaimana, kemudian juga masalah apa? Kadar keilmuannya. Wallahu taala alam. Halo. Iya. Kita menyampaikan keburukan dari tetangga. Iya. Namun yang ketiga, apakah kita tidak di mana batasannya atau benang merahnya antara menghina, mendebat, dan takdir? Apakah memang pertanyaan itu hanya antara ulama dan kita? Kita juga berkembang. Iya. Mentahzir itu namanya intinya memperingatkan umat dari kesesatan, ya, terutama dalam masalah al-aqidah, ya. Kalau terhadap alil bid'ah, kata para ulama, tidak perlu menyebutkan kebaikan-kebaikannya, karena itu bisa menutupi kejelekannya. Ya, bisa saja orang awam tertipu dengan kebaikannya, lupa dengan kejelekan, padahal itu inti daripada tahziran, ya. Ini hanya untuk dai-dai, ya, atau orang yang menyimpang selain pemimpin kaum muslimin, ya. Dan kalau mentahdir membantah alil bid'ah itu tidak termasuk ghibah. Dan ini ijma' ulama salaf. Mereka mengatakan la ghibatal mubtadi, enggak ada istilah ghibah bagi al bid'ah. Makanya antum kalau buka kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, ada bab larangan mengghibah. Bab berikutnya, ya, riba-riba yang dibolehkan. Di antaranya mengriba alil bid'ah itu boleh, ya, karena itu bagian daripada anasih halil muslimin. Ya. Adapun pemimpin kaum muslimin ada rambu khusus. Dari mana kita tahu? Dari hadis Rasulullah SAW. Gak boleh ayatnya disebarluaskan. Makanya inilah alusunnah. Alusunnah itu apa? Yang berputar bersama sunnah, kemana saja sunnah itu berputar. Ya. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, Rasul mengatakan man arada an yansaha lidin sultanin fala yubdi ala niyata. Kata Rasul SAW, barang siapa ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Jelas adanya fala yubdi ala niyata. Ya, walakin yakhud biadi, ambil tangannya, berdoa dengannya. Ya, ini metode apa? Menasihati pemimpin. Kalau al-bid'ah beda, ya. Rasul mengatakan tadi al-khawat kilabu alihna. Kelompok khawat anjing-anjing apa? Neraka. Para salafus saleh juga demikian keras kepada al-bid'ah, ya. Mentahdir mereka langsung. Seperti tadi kita sampaikan, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah punya kitab bantahan terhadap seorang yang bernama Al-Bakri Akhna'i, langsung disebut namanya. Bukan ghibah, enggak sama sekali ghibah, ya. Beda dengan apa pemimpin kaum muslimin, ada rambu-rambunya. Ya, maka jangan disamakan. Makanya ciri al-bid'ah, salah satu pembeda antara al-sunnah dengan al-bid'ah, terutama zaman sekarang ini. Kalau orang itu lemah lembut dengan al-bid'ah, namun keras dengan pemimpin yang muslim, ini ciri al-bid'ah. Al-sunnah balik, ya, terhadap al-bid'ah keras, ya, terhadap pemimpin lemah lembut. Kenapa? Inilah yang Rasul ajarkan, inilah yang diajarkan oleh para salafus saleh. Bukan kita berarti menjilat atau kita apa melegalkan kemungkaran kezaliman, tidak ya. Namun inilah yang Rasul apa telah tegaskan ya. Insyaallah lebih rinci lagi kita akan sampaikan esok insyaallah taala. Ada yang lain? Hadisnya. Ya. Kadang ini dibantah oleh orang tua Rasulullah yang muslim. Ya. Anda mengatakan Anda tidak mentakwil Allah terus menjelaskannya terima kasih dengan berhasil. Tapi kenapa pada saat kami maksudnya orang tua Rasulullah juga pada saat kami meyakini bahwa Allah berada di mana-mana, kalian tidak mau mengambil teks berhasil tersebut, kalian menakwil yang lain. Ya. Paham, ya, paham. Ya, ahli bid'ah mengatakan Allah di mana-mana. Ya, anak tambahkan dalilnya mereka surat Al-Hajj ya, ayat kalau enggak salah keempat atau kelima. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Kalian kok mentakwil? Begitu ya maksudnya ya. Kita jawab, itu bukan dohirnya ayat. Itu bukan konteksnya ayat, maknanya Allah di mana-mana dengan zat-Nya. Antum gagal paham, ya. Antum ya enggak paham ayat Al-Qur'an tersebut. Kenapa? Coba antum baca secara apa lengkap ayat itu. Itu pertengahan ayat. Awalnya Allah mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah tinggi di atas 'arsy. Ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yaruju fiha. Dia Allah mengetahui ya'lamu ma yariju fil ardi, yang masuk ke bumi dan apa yang naik dari bumi, dan dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Kemudian baru Allah mengatakan wa huwa ma'akum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Allah tutup ayatnya dengan mengatakan wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian apa perbuat. Harusnya mengatakan konteks ayat ini berkaitan dengan ilmunya Allah. Yang bersama kita adalah ilmunya Allah, bukan zat-Nya Allah. Karena ayat dia berada di mana saja kalian berada itu diapit dengan masalah apa? Ilmunya Allah. Paham ya? Itu maknanya. Ya, bukan kita mentakwil, itu redaksi ayat ya. Dan enggak ada salafus saleh yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, yang ada Allah di atas arsy sebagaimana kata Imam Al-Auza'i tadi. Yang gagal paham mereka bukan kita. Ya, cuma mereka itu ya memutarbalikkan fakta. Dan kata ya para ulama salaf, kata-kata di mana saja ya, aku bersama kalian di mana saja kalian berada, tidak berarti secara bahasa itu dengan zat ya. Contoh misalnya ana ya, ana sekarang ada di luar kota. Ana ngomong ya kepada istri ana ya, engkau bersamaku di mana saja aku berada. Betul enggak secara ucapan? Betul enggak itu? Ya, apakah ana nempel terus dengan istri atau istri nempel dengan ana? Enggak harus, ya. Secara bahasa dibolehkan, ya. Yang bersama itu adalah apa? Cinta kita dan sebagainya. Allah juga demikian. Allah bersama kita di mana saja kita berada dengan pengawasannya, dengan makanya ulama mengatakan ini namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan kita. Dengan apa? Dengan ilmunya Allah. Paham ya? Itu membantahnya. Antum tanya bantahan terus. Nah, yang lain. Ya, silakan. Bantah lagi. Nanti disinggung sama tetangga sebelah loh. Ya, silakan. Yang pertama, kata-kata Allah di atas langit ya, itu banyak yang gagal paham juga. Langit di situ kata bahasa Arab ya, fis sama ya. Fis sama fi, ya kalau dari segi bahasa Arab, ini enggak tahu antum paham atau enggak, cuma akhirnya sampaikan saja, ya. Fi, ya dalam bahasa Arab fi itu yang pertama enggak harus berarti fi seperti antum fi masjid, di dalam masjid. Di bawah naungan apa? Masjid, di bawah atap masjid, ya. Seperti firman Allah, "Qul siru fil ardi." Katakan wahai Nabi Muhammad, berjalanlah kalian di bumi. Apakah di dalam kerak bumi? Apakah di surau, apa istilahnya? Apa istilahnya orang Jawa itu? Hah? Ya terserah antum lah sudah apa. Ya. Namun fi di situ artinya apa? Ala, di atas bumi. Bukan jeruannya, dalamnya keraknya bumi, bukan. Ya. Allah juga mengatakan tentang kisah tukang-tukang sihir Fir'aun. Fir'aun ketika marah kepada tukang sihirnya karena masuk Islam, ya, Fir'aun mengatakan, "La usallibannakum fi judu'in nakhli." Aku akan menyalib kalian di batang kurma. Apakah batang kurma dikerok, dimasukkan di situ? Apa arti fil di sini? Di atas, disalib di atas apa? Pohon kurma. Paham ya? Itu kata fi. Jadi enggak harus apa? Ya, di bawah tadi, ya. Yang kedua, kata-kata as-sama, kata-kata langit di situ bukan berarti maksudnya bangunan langit, bukan. Fi as-sama dalam bahasa Arab itu artinya al-ulu, tinggi. Artinya apa? Allah selalu tinggi dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada. Paham ya? Enggak bisa diputer-puter kalau dia langitnya sebagainya. Kita katakan kapanpun ya antum berada, Allah di atas ya makhluk-makhluknya, Allah di atas al-arsy. Paham ya? Nah, wallahu taala alam. Waktu habis. Ya. Perlu dibantah? Wallahu taala alam. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.